Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian rutin kita di setiap pagi dengan mengacu kepada kitab pengantar fikih jual beli dan harta haram. Dan kita telah menyelesaikan bagian pembahasan yang pertama, yaitu mengenal perbedaan antara ibadah dan muamalah. Dan berikut beberapa penjelasan turunannya terkait masalah hukum asal jual beli, kemudian penjelasan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menciptakan akad, tapi beliau hanya menjelaskan batasannya. Demikian pula penjelasan tentang bahwa yang halal itu lebih banyak dibandingkan yang haram, karena hukum asal transaksi dan muamalah adalah diperbolehkan. Selanjutnya, bab yang kedua adalah mengenal akad. Di sini kita akan bahas makna akad secara umum, baik akad yang kaitannya dengan muamalah maliyah seperti akad jual beli, akad sewa, akad istisna, akad musyarakah dan yang lainnya, atau akad yang tidak ada kaitannya dengan muamalah maliyah seperti akad nikah atau akad yang sifatnya sosial ya, seperti akad irfak, akad membantu, akad hibah dan seterusnya. Intinya kita membahas akad dari makna secara umum. Ada dua istilah di bagian awal di buku. Bagi Anda yang sudah memiliki bukunya Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram, bisa dibuka halaman 14. Di bagian awal saya nyatakan, bedakan dua istilah ini. Pertama adalah istilah akad, yang kedua akad jual beli. Akad itu lebih umum, mencakup semua bentuk transaksi yang dilakukan antara sama manusia, baik yang komersil maupun yang non-komersil, bahkan termasuk interaksi yang itu tidak ada kaitannya dengan masalah harta. Dan yang kedua adalah istilah akad jual beli. Akad jual beli itu berarti khusus untuk transaksi jual beli. Berarti jual beli adalah salah satu di antara bentuk akad, dan masih banyak akad-akad yang lain selain jual beli. Namun, kenapa buku ini judulnya Pengantar Fikih Jual Beli bukan Pengantar Fikih Muamalah? Alasannya adalah mengingat akad yang paling dominan yang dilakukan oleh manusia adalah akad jual beli, maka pembahasan ini mendapatkan porsi paling banyak dan paling detail. Bahkan buku yang ada di hadapan kita khusus membahas masalah itu. Selanjutnya kita akan memahami makna akad. Akad secara bahasa dari kata aqada ya'qidu aqdan. Aqada ya'qidu aqdan, yang artinya adalah mengikat. Lawan katanya al-hal, yang artinya melepas. Ada istilah al-uqad. Al-uqad itu buhul-buhul ya, yang diikat. Dalam bahasa Jawa disebut dengan buntelan. Kenapa dia disebut dengan al-uqad? Karena dia diikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Falaq, "Wa min syarrin naffatsati fil uqad." Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan para tukang sihir wanita, an-naffatsat fil uqad, yang mereka meniup di uqad. Makna uqad di sini adalah buhul-buhul, buntelan-buntelan yang dia dijadikan sebagai pangkal sihir. Disebut uqad karena dia diikat. Dan itu adalah makna akad secara bahasa. Sehingga pada asalnya kata ini untuk menyebut kejadian yang sifatnya konkret, seperti mengikat dengan tali. Namun kemudian makna ini melebar digunakan untuk sesuatu yang sifatnya abstrak, seperti mengikat kesepakatan, mengikat janji yang dilakukan antar sama manusia. Sehingga kenapa akad nikah disebut akad nikah? Karena di situ ada bentuk kesepakatan, bentuk ikatan janji, ikatan kesepakatan. Kenapa jual beli disebut akad jual beli? Karena ada kesepakatan, ada janji. Kenapa ini disebut akad, itu disebut akad? Intinya adalah karena di sana ada ikatan yang sifatnya abstrak, yaitu ikatan, kesepakatan, dan konsekuensi yang berlaku di sana. Contohnya hibah. Hibah itu kan searah ya. Hibah itu akad searah. Akad searah dalam arti dia ketika dilakukan hanya berdasarkan persetujuan salah satu pihak, yaitu si pemberi hibah. Sedangkan penerima mau ridho enggak ridho itu tidak diperhitungkan. Karena itu hibah boleh dilakukan secara rahasia. Dalam arti pihak kedua tidak harus tahu. Sehingga boleh enggak Anda memberikan hibah kepada orang yang kita tidak memberitahu kepada penerimanya? Siapanya boleh? Anda misalnya transfer uang ke rekening saudara Anda atau ke rekening teman Anda, dan begitu setelah transfer Anda tidak pernah lapor, tidak pernah memberitahu, dan itu masuk dalam kategori hibah. Hibah, namun pihak yang kedua tidak pernah tahu kalau Anda memberikan hibah itu. Hukumnya boleh. Lalu dari sisi mana ini disebut sebagai akad? Dari sisi berlakunya konsekuensinya. Begitu hibah itu sudah Anda serahkan, meskipun Anda tidak melakukan atau tidak pernah menyampaikan, begitu sudah Anda serahkan, maka Anda diikat dengan konsekuensinya. Apa bentuk konsekuensinya? Anda tidak lagi diizinkan dan diperbolehkan untuk menarik kembali hibah yang sudah Anda serahkan. Sehingga Anda terikat dengan sebuah aturan yang berlaku pada transaksi yang sedang Anda lakukan. Maka di sini disebut sebagai akad. Dan nanti kita akan menyebutkan beberapa macam akad. Namun salah satu di antara bentuk-bentuk pembagian akad adalah, sekaligus kita turunkan dari kasus hibah tadi, di sana ada akad yang sifatnya dua arah dan ada akad yang sifatnya searah. Akad yang sifatnya dua arah, maka dibutuhkan persetujuan kedua belah pihak. Kalau salah satu pihak tidak setuju, maka tidak akan terjadi. Contohnya jual beli, contoh yang lain sewa, contoh yang lain istisna, akad ijarah, dan seterusnya. Karena itu akad ini tidak bisa dilakukan kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak. Akad nikah juga tidak bisa dilakukan secara sepihak, harus ada kesepakatan dua belah pihak. Akad apalagi misalnya selain akad jual beli, ada akad-akad sulh, akad mencari solusi untuk berdamai, ini juga kesepakatan kedua belah pihak. Namun sebaliknya ada akad yang dia hanya membutuhkan persetujuan salah satu pihak. Nah, untuk akad jenis yang kedua ini tidak disyaratkan pihak yang kedua harus tahu. Kalau berbeda dengan akad yang pertama, kalau akad yang pertama pihak yang kedua harus tahu. Tapi kalau akad yang kedua, akad yang pertama tadi contohnya jual beli, sewa, akad nikah. Kalau yang kedua, pihak yang kedua tidak harus tahu. Contohnya hibah. Ngerti-ngerti Anda dapat pulsa. Dari mana ini pulsa? Dikasih pulsa 100 ribu sama kawannya. Meskipun Anda tidak tahu siapa pengirimnya, tapi jika Anda yakin bahwasanya atau tidak, Anda yakin tidak ada yang komplain, tidak ada yang minta untuk ditarik kembali, maka pada asalnya itu adalah hibah yang diberikan kepada orang lain. Tapi kalau ada yang komplain, misalnya pihak counter komplain, mohon maaf Pak, saya salah kirim, Anda harus kembalikan. Dan itu bukan barang nemu yang boleh dimiliki. Loh, saya sudah nemu kok, kenapa harus saya kembalikan? Jika ada yang komplain, ketika Anda dapat pulsa liar, ya, Anda dapat pulsa tanpa belanja, lalu ada yang komplain, maka wajib Anda kembalikan. Ada sebagian orang yang seperti ini enggak mau mengembalikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yahillu malu mri'in muslimin illa bi thibi nafsihi." Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya. Sehingga kalau ada harta yang masuk ke tempat kita, rekening yang masuk atau uang masuk ke rekening kita, kemudian ada yang komplain, maka segera dikembalikan. Kemudian kita akan melihat makna akad secara istilah. Ada dua definisi yang masyhur terkait makna akad secara istilah. Yang pertama adalah makna akad dalam arti khusus. Maknanya, ikatan yang dilakukan antar pelaku akad dengan cara yang sesuai syariat yang memiliki pengaruh setelahnya. Ikatan yang dilakukan oleh pelaku atau antar pelaku akad dengan cara yang sesuai syariat yang memiliki pengaruh setelahnya. Ikatan ini mencakup semua keinginan pelaku akad, baik diungkapkan dengan ucapan maupun perbuatan. Maka berdasarkan definisi ini, sebuah interaksi bisa disebut akad jika terjadi dua arah antar dua pihak. Ya. Karena tadi adalah dilakukan antar pelaku akad dengan cara memiliki dengan cara yang sesuai syariat dan memiliki pengaruh setelahnya. Jika hanya terjadi searah, tidak disebut akad, seperti talak atau membebaskan budak, karena tidak ada kesepakatan kedua belah pihak. Itu pokoknya terserah yang punya budak, terserah suami ketika menceraikan istrinya, sehingga baik istri itu ridho maupun tidak ridho tidak diperhitungkan. Menurut definisi yang pertama ini, model yang kayak tadi yang sifatnya hanya searah dalam arti melepas sesuatu itu tidak bisa disebut akad menurut definisi ini. Selanjutnya, makna akad dalam arti, nah, di sini Anda yang punya buku di halaman 15 bisa direvisi ya. Akad dalam makna umum. Kalau yang pertama akad dalam arti khusus, yang kedua ini akad dalam makna umum. Di sini ada typo. Anda bisa ganti di halaman 15, makna khusus diganti dengan kata umum. Akad dalam makna umum artinya adalah semua bentuk pernyataan, baik lisan, tulisan maupun isyarat, yang menyebabkan seseorang berkewajiban melakukan sesuatu. Semua bentuk pernyataan, baik lisan, tulisan maupun isyarat, yang menyebabkan seseorang wajib melakukan sesuatu. Sehingga tidak disyaratkan harus terjadi interaksi dua arah. Nah, berdasarkan hal ini, maka talak, kemudian membebaskan budak, al-itaq, termasuk juga hibah, masuk kategori akad. Sehingga zakat juga akad. Kenapa? Karena ini adalah pernyataan yang menyebabkan pelaku zakat, muzaki, atau pemberi hibah, wahib, dia berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Apa bentuk kewajibannya? Dia enggak lagi boleh mengambil harta yang sudah dia berikan. Kalau dia sudah menceraikan istrinya, apa kewajibannya? Dia tidak lagi diperbolehkan untuk misalnya, kalau itu cerai tiga berarti tidak bisa balik, tidak bisa rujuk. Atau kalau itu cerai satu dan dua, maka masih bisa rujuk, tapi nanti mengurangi jatah kalimat cerai yang boleh dijatuhkan oleh sang suami. Sehingga ketika ada seseorang yang mengatakan kepada budaknya, kamu saya bebaskan, berarti dia memiliki kewajiban berupa membiarkan budaknya untuk tidak lagi menjadi miliknya, bukan lagi dalam ikatan perbudakan. Karena dia sudah mengatakan, kamu saya bebaskan. Dan wallahu ta'ala alam, kedua makna ini berlaku. Sehingga kalau dalam arti khusus disebut akad itu ketika ada kesepakatan dua arah. Kalau dalam arti umum disebut akad itu pokoknya semua yang menyebabkan Anda punya kewajiban melakukan sesuatu tertentu, melakukan konsekuensinya, baik dua arah maupun searah. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam akad. Ada banyak macam akad dilihat dari berbagai sudut pandangnya. Ini saya hanya sebutkan sebagiannya saja. Yang pertama, pembagian akad dilihat dari pengaruh dan konsekuensinya. Dilihat dari pengaruh dan konsekuensinya, maka akad dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah akad sah, dan yang kedua sebaliknya, yaitu akad yang tidak sah. Apa itu akad sah? Akad sah adalah akad yang berlaku pengaruh dan konsekuensinya. Akad yang berlaku pengaruh dan konsekuensinya. Karena setiap akad itu ada konsekuensinya. Kalau akad tidak ada konsekuensinya, tidak ada pengaruhnya, itu bukan akad. Kalau ada akad tapi tidak berlaku pengaruh dan konsekuensinya, itu bukan akad. Disebut akad jika ada pengaruh dan konsekuensinya. Masing-masing akad memiliki konsekuensi yang berbeda-beda. Akad jual beli dinilai sah memberikan konsekuensi. Akad nikah yang sah memberikan konsekuensi berubahnya status kedua mempelai menjadi suami dan istri. Yang awalnya haram, jangankan menyentuh, melihat saja haram. Begitu sudah terjadi akad nikah, bukan cuma melihat, bukan cuma menyentuh, bahkan sampai melakukan hubungan badan. Yang awalnya dia tidak punya kewajiban untuk ngasih sesuatu, begitu dia akad nikah, maka dia sudah menjadi suami, punya kewajiban untuk memberikan sesuatu kepada istrinya. Yang awalnya wanita ini tidak punya kewajiban untuk mentaati si lelaki ini, begitu sudah akad nikah, dia berstatus sebagai istri, maka dia berkewajiban untuk memberikan ketaatannya kepada suami, dan begitu seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan konsekuensi akad. Karena itulah, setiap perbuatan yang menghilangkan konsekuensi akad, hukumnya dilarang. Karena itu berarti bentuk mengkhianati kesepakatan. Kita bisa lihat salah satu contohnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga konsekuensi akad. Karena Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan para wanita itu mengambil mitsaqun ghalidh, mengambil ikatan yang janji yang kuat dari kalian para suami, yaitu ketika dilakukan akad nikah. Maka Islam melarang suami mengambil kembali mahar yang sudah diberikan kepada istrinya. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Bagaimana mungkin kalian mau menarik kembali mahar itu padahal kalian sudah melakukan hubungan badan, dan para wanita itu telah mengambil ikatan yang kuat dari kalian. Karena itulah di antara bentuk penjagaan syariat, kita lihat hadis yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada seorang wanita yang diajak oleh suaminya namun dia menolak, la'anathu ahlus sama', la'anaha ahlus sama hatta yusbih, maka akan dilaknat oleh penghuni langit sampai subuh, sampai pagi. Kenapa sampai ada ancaman laknat seperti ini? Karena adanya hubungan badan itu bagian dari konsekuensi akad nikah. Sehingga ketika itu dibatalkan atau digagalkan oleh pihak wanita, maka ini berarti termasuk di antara bentuk pengkhianatan terhadap konsekuensi dari akad yang dilakukan. Di samping itu juga para ulama menjelaskan hikmah-hikmah yang lain kenapa ada ancaman demikian. Dan kita lihat sekarang, masing-masing konsekuensi juga memiliki turunan. Misalnya ketika seseorang sudah berstatus sebagai suami bagi seorang wanita, maka turunannya adalah dia berkewajiban untuk memberi nafkah. Begitu dua bujangan ini, mereka tidak punya ikatan apapun, dia si lelaki bukan suami, si wanita bukan istri. Ketika dilakukan akad, maka konsekuensinya adalah si lelaki menjadi suami, si wanita menjadi istri. Turunannya, si lelaki wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Itulah yang dimaksud dengan turunan konsekuensi akad. Demikian pula, ketika Doni sudah sah membeli barang milik Faris, maka Doni wajib menyerahkan sejumlah uang untuk membayar barang yang dia beli. Dan itu turunan dari konsekuensi akad. Sehingga ketika si A dan si B melakukan akad jual beli, terjadi konsekuensi akad, yaitu apa? Perpindahan hak milik. Barang menjadi milik penjual, dari penjual menjadi milik pembeli, uang menjadi hak milik, berpindah dari pembeli menjadi milik penjual. Kalau kita paham konsekuensi seperti ini, maka insya Allah ketika kita menilai sebuah akad akan lebih detail. Ada salah satu buku yang ditulis oleh ulama kontemporer. Buku itu berjudul Lawazimul Uqud, bentuk-bentuk konsekuensi akad. Karena akad itu bisa dipahami berdasarkan konsekuensinya. Ini masuk kategori akad musyarakah, akad mudharabah, ataukah akad utang piutang. Itu dengan melihat konsekuensinya, bukan berdasarkan namanya. Saya kasih contoh yang ini sering kita sampaikan dalam kajian seputar masalah riba. Bank syariah ketika menerima nasabah yang mau menaruh uang di tempatnya, maka nasabah ini dikasih tawaran dua produk. Produk pertama namanya wadiah, produk yang kedua namanya mudoroba. Blanko yang disodorkan kepada nasabah, dia menyatakan akadnya wadiah. Padahal kalau kita lihat dari konsekuensinya, uang yang kita taruh di bank itu, di bank syariah ini, itu bukan uang titipan. Dengan mengacu kepada regulasi yang berlaku di negara kita, bahwa setiap uang yang dimasukkan oleh nasabah ke bank, yang itu masuk ke rekening, bukan di SDB ya, bukan di safe deposit box, yang itu masuk ke rekening, maka uang itu menjadi properti bank. Selanjutnya terserah bank, mau dia pakai, mau dia gunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari, mau dia gunakan untuk biaya operasional, itu terserah bank. Dan tidak ada ceritanya bank minta izin kepada nasabah. Anda datang ke bank syariah, lalu mau membuka rekening. Anda milih rekening wadiah. Setelah itu Anda taruh uang 100 juta. Selesai Anda taruh uang 100 juta, Anda pulang. Bank boleh enggak menggunakan uang ini? Misalnya bank lagi butuh biaya operasional membayari tukang pas ada renovasi. Jawabannya boleh. Apakah bank pernah tanya kepada Anda? Ditelepon dulu, Pak. Mohon maaf, Pak, uangnya mau saya pakai, boleh enggak? Enggak pernah bank melakukan seperti itu. Dan dia dibenarkan untuk menggunakan uang itu baik untuk kegiatan pengembangan bisnis dia maupun untuk kegiatan yang lain. Uang 100 juta yang Anda taruh di bank itu kan tidak harus diutangkan ke orang lain atau dikembangkan dalam pembiayaan-pembiayaan. Bisa jadi dipakai untuk biaya pasang AC atau biaya operasional yang lainnya, yang itu tidak ada kaitannya dengan pengembangan bisnisnya bank, tapi itu pelengkap fasilitas yang ada di sana. Dalam arti negara kita menilai bahwasanya bank dibenarkan melakukan seperti ini karena uang yang dimasukkan oleh nasabah ke bank itu menjadi properti bank. Dan mereka nyebutnya itu wadiah. Mereka nyebutnya wadi'ah. Baik, kalau dilihat dari konsekuensinya, wadi'ah itu tidak seperti ini. Karena yang namanya titip, titip itu kan begitu diterima, dirawat, dijaga, bukan dipakai. Kecuali kalau Anda dapat izin untuk menggunakannya. Ada orang misalnya titip apa mobil di tempat Anda. Pak, saya titip mobil, saya mau umroh. Lalu dia nggak ngasih kunci, nggak ngasih STNK, cuman parkir aja di depan rumah Bapak. Terus dia berangkat. Boleh nggak kita kemudian mobil ini kita buka, diutek-utek sampai berhasil dibuka, berhasil dinyalakan, dipakai? Jawabannya nggak boleh. Ini pelanggaran. Anda cuma dititipi, bukan diizinkan untuk menggunakan, kecuali kalau pemiliknya mengizinkan. Ini kuncinya, ini STNK-nya, Bapak kalau perlu silahkan, tapi jangan digadaikan. Tayyib. Sehingga kita melihat dari sisi konsekuensinya, produk wadi'ah tadi itu lebih tepat adalah akad qard, meskipun namanya produk wadi'ah. Meskipun di blanko, ketika Anda menyetujui transaksi itu, nyebutnya wadi'ah. Tapi secara real, akad yang terjadi adalah akad utang piutang. Maka kaidah ini bisa Anda tulis ya. Yang punya buku di halaman 16 bisa ditambahkan catatan. Pahami akad berdasarkan konsekuensinya, bukan berdasarkan nama. Bisa jadi namanya A, tapi konsekuensinya B. Ada orang ngasih modal kepada si C. A ngasih modal kepada si C. Ini saya kasih 10 juta. Silakan dipakai usaha. Modal pakai usaha. Tapi nanti kalau kamu rugi, usaha gagal, apapun sebabnya saya enggak mau tahu. 10 juta wajib balik. Loh, katanya modal. Katanya akad mudoroba. Karena orang ini enggak ngerti. Padahal aslinya ini akad utang. Kenapa? Lihat konsekuensinya. Dia minta uang itu dikembalikan utuh ketika ada berbagai macam model-model akad yang itu menjadi produk perbankan. Ada namanya murabahah lil amir bisyira, ada namanya ijarah muntahiya bitamlik, ada namanya musyarakah mutanaqisah MMQ, kemudian ada ijarah mausufi zimmah, ada namanya A, ada namanya B, dan seterusnya. Kalau Anda paham konsekuensi, nanti kita bisa menilai akad ini betul enggak dengan skema seperti yang disebutkan. Ada salah satu dai yang mengatakan bahwa ketika kita top up GoPay, maka sebenarnya yang sedang kita lakukan adalah ijarah mausufi zimmah. Tapi saya tidak setuju dengan sebutan akad ini, karena top up GoPay itu akadnya bukan akad ijarah. Nah, itu salah satunya kenapa kita bisa tahu ini enggak cocok, ini cocok, dengan melihat konsekuensinya. Karena itu sekali lagi, pahami akad berdasarkan konsekuensinya. Kemudian pembagian yang kedua, akad dilihat dari konsekuensinya. Yang kedua adalah akad yang tidak sah. Akad tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi salah satu di antara syarat sah akad, atau tidak ada rukun, yang tidak ada salah satu rukun di sana, sehingga pengaruh dan konsekuensinya tidak berlaku. Ketika konsekuensinya tidak berlaku, maka juga tidak berlaku turunannya. Akadnya tidak sah, berarti konsekuensinya tidak berlaku, maka turunan konsekuensi juga tidak berlaku. Di sini saya kasih contoh untuk bisa memahami akad sah dan tidak sah. Kasus yang pertama, nikah batal, apakah perlu cerai? Contoh, si A seorang lelaki, si B wanita menikah tanpa wali. Karena dia enggak tahu. Misalnya tidak direstui. Kemudian dilakukanlah akad nikah. Dengan peserta terbatas, tidak diumumkan di halayak, karena khawatir nanti bocor ke keluarganya. Sampai akhirnya terjadi hubungan badan. Kemudian dalam perjalanannya, dia mendengar penjelasan dari seorang ustadz ahlus sunnah bahwa nikah tanpa wali hukumnya batal. Dan wali itu ada ketentuannya, syaratnya harus seperti ini. Lalu dia sadar, berarti kemarin nikah saya batal. Selesai kajian, dia mendekat kepada ustadz. Pak ustadz, apakah saya perlu menceraikan istri saya? Karena dulu nikah saya seperti ini. Baik, jawabannya gimana? Apakah perlu menceraikan? Jawabannya, tidak perlu. Loh, kenapa? Oh, nikah saya batal kok, kenapa saya tidak boleh menceraikan istri saya? Justru karena nikahmu batal, maka gak perlu cerai. Adanya talak, adanya cerai itu karena ada akad nikah. Dan konsekuensi adanya akad nikah adalah Anda menjadi suami, wanita itu menjadi istri. Ketika ini tidak ada, berarti tidak ada turunannya, yaitu perceraian. Karena perceraian itu turunan dari konsekuensi akad nikah. Terus gimana dong kalau saya tidak bisa menceraikan istri saya? Ya tidak perlu cerai, pisah gitu saja. Sejak Anda tahu kalau ini adalah nikah yang batal, maka Anda bukan suami, wanita itu bukan istri. Nah, yang kemarin sudah dilakukan hubungan, maka ini disebut dengan nikah syubhat. Definisi nikah syubhat adalah nikah yang statusnya batal, tapi diyakini sah oleh pelaku karena tidak tahu. Tidak tahunya itu bisa tidak tahu hukumnya, tidak tahu syarat dan rukunnya, ya, sehingga tidak memenuhi, tapi dia tetap nekat atau dia tetap yakin sah karena dia nggak tahu, atau tidak tahu statusnya. Contoh, wanita yang di masa iddah itu tidak boleh menikah. Allah Ta'ala berfirman, wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Janganlah kamu punya keinginan untuk menikahi seorang wanita sampai dia selesai masa iddahnya. Memberikan melakukan azam untuk akad nikah saja enggak boleh, apalagi melakukan akadnya. Sehingga tidak boleh menyampaikan kepada wanita yang sedang menjalani masa iddah, nanti kalau masa iddah kamu sudah selesai, insya Allah saya akan lamar kamu. Itu enggak boleh. Terang-terangan kayak gini enggak boleh. Yang boleh bita'rid, yang boleh pakai kalimat kiasan, ungkapan-ungkapan kiasan. Sudah enggak usah sedih, semoga nanti dapat ganti suami yang lebih soleh. Ya, maksud dia adalah dirinya sendiri. Pakai kalimat-kalimat kiasan. Kalimat kiasan boleh, tapi kalau terang-terangan enggak boleh. Sudah enggak usah sedih, nanti saya gantikan. Itu enggak boleh, ya. Apalagi melakukan akad nikah. Nah, ketika akad nikah itu batal, namun pelakunya meyakini sah, maka ini disebut dengan nikah syubhat. Dan jika sampai terjadi anak, anaknya disebut dengan anak syubhat. Nah, terus kalau nikah batal gimana? Enggak ada perceraian. Kok bisa? Berarti solusinya gimana? Ya pisah gitu saja. Sejak dia tahu, maka dia langsung meninggalkan istrinya atau meninggalkan suaminya. Karena itu bukan istri dan bukan suami. Tayyib. Kemudian kasus yang kedua, antara akad dan pindah hak milik. Penjual dan wati telah melakukan akad terhadap barang A. Saya bacakan contoh kasus yang kedua. Anda bisa buka halaman 17. Penjual dan wati telah melakukan akad terhadap barang A dengan harga 1 juta. Lalu wati izin pulang untuk mengambil uang. Di saat wati dalam perjalanan pulang, datang Pak Ijo menawar barang A ke penjual dan menawar dengan harga yang lebih tinggi, 1,5 juta. Pertanyaannya, bolehkah penjual menjualnya ke Pak Ijo? Wati datang ke konter, dia tertarik barang A. Lalu dia ngomong sama konternya, ini berapa? 1 juta. Nah, ini berapa? 1,5. Ditawar-ditawar, deal 1 juta. Kena 1 juta. Wes, 1 juta ya. Lalu wati izin pulang. Saya gak bawa duit, saya mau pulang dulu. Kampungnya di sebelah, dia harus bawa motor untuk kesana. Begitu wati pergi, di luar pengetahuan Pak Ijo datang. Dia juga punya ketertarikan barang itu. Lalu dia nawar, ini berapa? 1,5. Eh, tak bayar ya langsung ini mumpung nggak bawa duit. Bolehkah penjual menjual ke Paijo? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena dia sudah melakukan akad dengan Wati. Sehingga ketika sudah dilakukan akad, maka itu mengikat meskipun belum terjadi perpindahan hak milik. Meskipun belum terjadi serah terima. Barang masih berada di tempat penjual, uang masih berada di tempat pembeli. Karena itu untuk akad yang sifatnya online, seperti di marketplace. Seperti di marketplace, ada banyak tahapan di situ. Yang menjadi pertanyaan, kapan orang disebut telah melakukan akad di marketplace? Ada satu buku khusus yang saya tulis, dan di situ juga membahas masalah marketplace, judulnya Halal Haram Bisnis Online. Ini masih dalam proses cetak, semoga bisa segera kita publish ke masyarakat. Ada banyak tahapan, misalnya menaruh barang di keranjang, kemudian proses milih barang, menaruh barang di keranjang, lalu masukkan alamat dan seterusnya, sampai akhirnya check out. Begitu sudah melakukan seperti ini, sudah akad atau belum? Oh, belum akad. Loh, kenapa? Barang kan belum sampai di tempat pembeli. Barang belum dikirim, baru check out saja. Kok bisa belum akad? Karena barang belum dikirim. Barang belum sampai di tangan saya. Berarti yang jadi pertanyaan, batasan akad itu apa sih? Coba kita lihat hadis di bawah. Hadis dari Jabir bin Abdullah. Kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan unta Jabir. Jabir radhiyallahu anhu pernah bercerita bahwasanya beliau pernah safar satu rombongan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika perjalanan pulang menuju Madinah, unta yang ditunggangi Jabir mulai kepayahan. Hingga akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di posisi paling belakang bisa menyusul Jabir. Beliau sebagai ketua rombongan, beliau berada di belakang. Ya, karena ketua rombongan enggak mungkin ditinggal. Ketika untanya Jabir kepayahan, paling telat, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling belakang bisa menyusul Jabir. Lalu ditanya, "Kenapa untamu?" Setelah diceritakan, lalu unta itu ditepuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan didoakan sehingga unta itu bisa berjalan sangat cepat, belum pernah berjalan secepat itu sebelumnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Jabir di perjalanan tadi, "Bi'nihi biuqiyah. Jual untamu kepadaku dengan satu uqiyah." Satu uqiyah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan 4 dinar, 40 dirham, 4 dinar. Jabir mengatakan, "Saya enggak mau." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang penawarannya, "Bi'nihi biuqiyah. Jual untamu dengan harga satu uqiyah." Akhirnya Jabir pun bersedia. Kemudian Jabir, "Fastasnaitu humlanahu ila ahli." Saya mengajukan izin, mengajukan syarat untuk menggunakan onta itu sampai Madinah. Setibanya di Madinah, Jabir mengantarkan onta itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau membayarnya secara tunai satu uqiyah, yaitu 4 dinar atau 40 dirham. Dalam peristiwa di atas, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan akad jual beli unta Jabir. Pertanyaannya, jual belinya di mana? Di jalan atau di Madinah? Di jalan. Di perjalanan. Uangnya sudah diserahkan atau belum? Belum. Untanya sudah diserahkan belum? Belum. Sehingga cuma melakukan akad, bubar, lanjutkan perjalanan. Yang jadi pertanyaan, unta itu milik siapa? Milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Jabir minta izin untuk menunggangi unta itu sampai Madinah. Andaikan itu bukan unta Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum terjadi perpindahan hak milik, Jabir enggak perlu minta izin. Enggak perlu memberikan syarat. Karena sudah menjadi hak milik, perpindahan hak milik, berarti unta ini milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jabir minta izin untuk menggunakannya sampai di Madinah. Sehingga Buktinya di situ adalah Jabir minta izin kepada beliau untuk menunggangi unta itu sampai di Madinah. Jika unta itu masih menjadi milik Jabir, tentu beliau tidak perlu minta izin. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Kita masih punya beberapa pembagian akad dilihat dari sudut pandang yang lain, dan insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Baik, dan kami persilahkan bagi Anda yang mau menyampaikan sesuatu bisa bergabung di line telepon 0812-2444-3344. Sambil menunggu telepon yang masuk, kita bacakan pertanyaan melalui ya. Dari pemirsa Anggira Official. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya seorang dokter di sebuah rumah sakit swasta. Saya sering dikasih hadiah oleh perusahaan obat, tapi tidak ada kesepakatan atau perjanjian. Saya harus pakai obat atau harus meresepkan obat dari perusahaan obat tersebut. Bagaimana hukumnya Ustaz? Jika Anda mendapatkan hadiah dari perusahaan obat itu disebabkan karena Anda bekerja di rumah sakit tadi, maka ini hukumnya hadiyatul ummal, hadiah yang diberikan kepada al-ummal, kepada karyawan, dan hukumnya tidak boleh. Nabi SAW mengatakan hadiyatul ummal ghululun, hadaya ummal, hadiah yang diberikan kepada karyawan itu statusnya ghulul. Dokter kalau ingin mendapatkan hadiah dari para medical representative, sebenarnya dia tidak boleh melakukan seperti ini. Dan ada fatwa yang disampaikan oleh Lajnah Daimah bahwa praktek medical representative yang memberikan hadiah kepada dokter ini masuk kategori sogok. Dan pernah ada seorang medical representative yang menghadap saya, kemudian dia tanya tentang pekerjaannya, dia cerita. Proses cerita dia itu sampai dia mau nangis, karena dia cerita ada orang yang diminta oleh dokter untuk membeli resep dia, padahal obat itu sebenarnya tidak dibutuhkan. Dan orang itu orang yang sangat membutuhkan, orang yang miskin. Obat itu harganya di atas 1 juta. Nah, itu salah satu di antara pengaruh buruk ketika praktek seperti ini dilakukan. Jadinya kita kebingungan. Sebenarnya profesi apa sih yang bisa bersih dari praktek kayak gini di Indonesia? PNS, ya, saya tidak perlu cerita. Aparat, mungkin ceritanya terlalu banyak. Guru, masuk juga ternyata. Dokter juga nggak kalah. Kira-kira di negara kita, praktek apa yang bisa bersih dari, profesi apa yang bisa bersih dari model-model seperti ini? Hampir di semua lini ada. Akhirnya subhanallah, wajar saja jika kemudian Allah kasih hukuman, misalnya krisis nggak pernah selesai, orang tidak bisa tenang ketika berdagang, dan seterusnya. Maka kita perlu banyak bertobat kepada Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dari Ahmad Pak Ustaz. Mau tanya Ustaz. Silakan Pak. Halo. Silakan. Iya. Pak Ustaz, kalau kita ini bekerja sama orang lain, seumpama saya modal 10 juta atau dia modal 10 juta, terus saya kadang-kadang membelanjakan barang untuk kita bersama itu, terus pada waktu saya belanja itu saya mengambil keuntungan dari barang itu, apakah itu boleh Ustaz? Itu yang pertanyaan yang pertama Ustaz. Terus pertanyaan yang kedua, kan saya itu disuruh belanjakan orang, posisi saya di Indonesia, terus sampai di sana nanti saya dibayar pakai mata uang yang lain, terus pada waktu saya beli di Indonesia itu saya bayar pakai rupiah, terus di sana dikalkulasikan pakai mata uang negara itu tersebut, itu apakah termasuk riba Ustaz? Itu saja Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, Anda mendapatkan modal 10 juta, lalu Anda sebagai pengelola Kemudian modal itu Anda belanjakan. Ketika Anda belanja, Anda ngambil margin. Ini jelas tidak boleh ya. Ini pengkhianatan jadinya. Tidak amanah. Seharusnya dilaporkan apa adanya. Misalnya, karena Anda sudah kenal dengan penjual, maka penjual ngasih diskon. Berarti diskon itu keuntungan pribadi Anda atau keuntungan musyarakah, keuntungan kerjasama. Jawabannya ini keuntungan usaha bersama, kerjasama. Anda belanja ini kan atas nama syirkah yang dibentuk bersama atau usaha bersama antara Anda dengan pemodal. Sehingga ketika di situ ada diskon, maka diskonnya itu adalah hak usaha bersama. Sehingga nanti pemodal juga mendapatkan bagian sekian persen dari diskon tersebut. Karena itu laporkan apa adanya, jangan ngambil margin dalam hal ini, karena posisi Anda adalah sebagai pengelola. Misalnya, saya memberikan modal kepada penjual cilok. Bapak silakan buat RAB, dia buat RAB. Beli kompor sekian, beli panci sekian, beli gerobak sekian, bahan baku sekian. Total RAB 10 juta. Saya kasih 10 juta. Lalu dia belanjakan. Dia belanja kompor, panci, dan seterusnya. Ternyata semuanya dapat diskon. Ini diskon corona. Masing-masing dapat diskon 20%. Sehingga dari RAB tadi, pengeluaran real yang terjadi hanyalah 8 juta. Sisa 2 juta. Boleh gak sisa 2 juta masuk ke saku? Gak boleh. 2 juta kembalikan ke saya sebagai pemodal. Berarti selanjutnya dicatat modalnya 8 juta. Nah, selanjutnya dilakukan usaha. Nanti kalau ada hasil dibagi lagi. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya mengenai kasus just tip sebenarnya yang tadi Anda ceritakan ya. Anda belanja di Indonesia, kemudian setelah dapat barang, Anda pulang tadi dari Timor Leste ya. Anda ke Timor Leste, lalu Anda jual di sana dengan menggunakan uang negara setempat, lalu Anda dapat margin. Ini riba atau bukan? Jawabannya bukan riba. Jawabannya bukan riba, karena Anda melakukan jual beli. Sama halnya seperti saya umroh, lalu saya kulak kurma di sana, saya bawa pulang sampai di Indonesia, di sana tentu pakai rial, sampai di Indonesia saya jual pakai rupiah, sah-sah saja. Dan saya boleh mengambil margin di sana. Wallahu ta'ala alam. Tayyib, kita angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Hamba Allah dari Bogor, Ustaz Ami. Silakan, Pak. Ustaz Ami, saya mau tanya, kalau misalkan saya memiliki kartu member salah satu toko furniture atau tempat makan gitu ya. Kemudian sekali waktu saya membelikan untuk keperluan kantor di tempat makan atau toko furniture itu, kemudian dari pembelian tersebut memperoleh voucher atau poin dari hadiah dari tempat tersebut, tetapi kartu tersebut sebenarnya juga selain untuk pulang kantor juga kami manfaatkan pada saat belanja-belanja. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana hukum hadiah yang diperoleh dari ini tempat membernya pribadi, Pak ya, bukan atas nama kantor, membernya atas nama pribadi. Membernya atas nama pribadi. Kemudian baik, karena saya sering membelanjakan untuk keperluan kantor atau misalnya menjamu tamu dari kantor, kemudian dapat poin dari belanja tersebut, itu kalau misalnya suatu ketika saya memperoleh voucher dari tempat tersebut, bagaimana hukum dari voucher tersebut kalau misalnya itu saya ambil tanpa saya serahkan ke kantor? Karena memang kartu tersebut selain dipakai untuk kantor juga saya pakai. Baik. Itu sudah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaidah bakunya seperti ini ya. Nanti ini juga bisa dipakai untuk menjawab kasus permodalan tadi. Siapa yang mendapatkan amanah, maka dia wajib melaporkan persis sebagaimana real kondisi yang ada. Sehingga kalau dia dapat diskon, dia dapat voucher, dia dapat poin, maka dia laporkan kepada yang memberikan amanah kepada dia bahwa saya dapat diskon. Sehingga kalau dia mendapatkan amanah untuk membelikan barang, dia bukan penjual barang itu. Dia hanya dikasih amanah untuk membelikan barang itu ke sebuah toko. Maka sesampainya di toko itu, dia dapat diskon, dapat poin atau apapun karena dia member. Maka dia harus menyampaikan semua diskon poin ini kepada kantornya. Jika kantor itu milik pribadi, perusahaan itu milik pribadi, selanjutnya kembali kepada kebijakan pemiliknya. Tapi kalau itu milik negara, maka hasil dari diskon dan poin tadi wajib dikembalikan ke negara. Terlepas sebab poin itu, apakah karena Anda sebagai tetangga, ataukah karena Anda sebagai karena Anda punya kartu member, atau karena keluarga, atau karena latar belakang yang lainnya. Sehingga sampaikan apa adanya. Nah, selanjutnya kalau misalnya Anda dikasih lebih, dikasih pengembalian oleh pihak kantor, setelah Anda sampaikan, Anda serahkan, kantor mengembalikan ke Anda, dan ini adalah kantor swasta, maka boleh Anda terima. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita coba angkat pertanyaan melalui WA. Dari Ibnu Siswa di Sleman, ada dua pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, apakah memperoleh fadilah dari membaca surat Al-Kahfi dari Jumat jika membacanya tidak sampai selesai di akhir surat? Yang kedua, apakah barter juga dihukumi jual beli, Ustaz? Barter kotoran kambing dengan pakan kambing. Kotoran kambing dengan pakan kambing. Baik. Apakah barter juga dihukumi jual beli? Jual beli itu barter. Alat bayarnya bisa uang, bisa barang. Karena definisi jual beli nanti kita akan bahas itu ya. Kita belum masuk ke akad jual beli. Definisi jual beli adalah tabadul. Tabadul, serah terima yang dilakukan antara dua belah pihak ketika melakukan akad. Sehingga kotoran kambing dibarter dengan pakan kambing, ini juga masuk kategori jual beli. Termasuk begini. Ada sebagian orang yang dia meyakini jual beli kucing tidak boleh. Lalu dia ingin menjual kucingnya, tapi tidak boleh kan dijual. Akhirnya gini, saya cuma minta ini pakannya saja. Tolong gantiin pakannya. Sehingga misalnya dia sudah merawat kucing itu selama 1 tahun. Habis pakannya 1 juta. Habis biaya pakan 1 juta. Ya kucing ini silakan kamu bawa, gantiin aja biaya pakannya. Maksudnya bayar 1 juta. Kita enggak melakukan jual beli kok, saya cuma minta ganti pakannya saja selama 1 tahun. Ya itu jual beli. Karena yang diserahkan adalah uang senilai 1 juta. Ya sudah kalau begitu jangan nyerahkan uang, serahkan dalam bentuk pakan kucing. Selama 1 tahun nanti saya mau pakai untuk kucing berikutnya. Itu juga jual beli. Karena terjadi tabadul, Anda nyerahkan kucing, kemudian Anda menerima pakan kucing. Karena jual beli itu pembayarannya sekali lagi tidak harus uang. Saya serahkan HP, andaikan Anda serahkan pulpen dan saya ridho, Anda ridho, sah sebagai jual beli. Meskipun transaksinya HP dengan pulpen. Nah ini yang kita sebut dengan jual beli barter ya. Dalam istilah fikih muamalah disebut dengan baik muqayyadhah. Masuk kategori baik dan itu masuk dalam kategori jual beli. Karena itu untuk praktek kucing tadi sah atau tidak? Jika Anda meyakini bahasanya jual beli kucing dilarang, ya ini tidak boleh. Berarti dikembalikan ulang, pakan dikembalikan, kucing dikembalikan. Karena Anda menganggap jual beli kucing dilarang. Tapi kalau Anda menganggap jual beli kucing boleh, karena ulama beda pendapat dalam masalah ini, maka praktek tadi hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, kemudian pertanyaan tadi tentang membaca surat Al-Kahfi namun tidak sampai selesai, apakah mendapatkan keutamaan? Jawabannya, setiap istilah syariat maka dia harus diamalkan sesuai dengan syaratnya, sesuai dengan kriterianya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, terlepas dari perbedaan pendapat para ahli hadis tentang keabsahan hadis surat Al-Kahfi, sebagian menilai hasan dan sebagian menilai dhaif. Kalau misalnya kita menganggap bahasanya hadis ini adalah hadis hasan, bisa diterima sebagai dalil, maka kapan seorang bisa mendapatkan keutamaannya? Ikuti sebagaimana teks hadis. Nabi SAW mengatakan, "Man qara'a surat al-kahfi laylatan jum'ah." Dalam riwayat yang lain, "Yaumal jum'ah." Siapa yang membaca surat al-kahfi? Berarti kalau Anda baru membaca 3/4 surat al-kahfi, itu tidak masuk hadis ini. Karena kalimatnya, siapa yang membaca surat al-kahfi? Artinya membaca lengkap. Tapi kalau Anda baca tidak sampai selesai, ya tidak mendapatkan keutamaan ini. Malamnya misalnya surat Al-Kahfi itu kurang lebih setengah juz ya. Malamnya Anda dapat 2 lembar atau 3 lembar. Nanti sisanya Anda selesaikan di waktu yang lain. Insya Allah tetap mendapatkan keutamaan selama itu dilakukan di rentang hari Jumat. Mulai dari malam Jumat sampai asar di hari Jumat, sampai maghrib di hari Jumat. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita angkat telepon. Baik, sambil menunggu penelpon putus ya, kita bacakan WA. Dari Jogja di Bali. Assalamualaikum Ustaz. Saya pegawai BUMN. Ketika perjalanan dinas, saya beli tiket dan hotel dengan metode penggantian, yaitu bayar dengan uang pribadi dulu, baru diganti kantor. Kalau saya beli tiket di aplikasi online, biasanya dapat poin. Apakah poin itu boleh saya manfaatkan untuk kepentingan pribadi, misal untuk beli tiket pesawat atau kamar hotel? Barakallahu fikum Ustaz. Baik. Anda sebagai karyawan BUMN, berarti ini karyawan negara ya. Lalu sistemnya adalah reimburse. Anda bayar dulu, nanti dirembes ya, dari kantor. Ketika dapat poin, pada asalnya poin itu adalah haknya kantor. Kecuali kalau poin itu terlalu sedikit. Anda lebih sering membeli tiket untuk kepentingan pribadi, dapat poin banyak, sementara yang dari kantor cuma sedikit. Kalau sedikit tidak diperhitungkan. Tapi kalau dominan transaksi Anda di aplikasi itu adalah kantor, lalu Anda dapat poin, maka poin itu sebenarnya adalah hak kantor. Sehingga jika nanti kantor membelikan atau kantor minta, Anda bisa gunakan poin itu untuk membeli tiket ya, atas nama kantor. Wallahu a'lam. Baik, pas putus. Baik, kita bacakan pertanyaan lewat WA. Ada yang masuk dulu ya. Silahkan. Silahkan, di mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan, dengan siapa, di mana? Saya Sambawa dari Kediri. Apa itu? Di daerah saya itu masih daerah pertanian. Tapi kalau masih banyak mengadakan, kalau acara wiritan itu masih mengadakan selamatan Ustaz, terus mengundang orang untuk opo-opo menyang di sawah, itu kan termasuk sirik Ustaz, sirik besar apa sirik kecil. Terus jika orang tua itu meninggal masih melakukan perbuatan begitu itu, apakah amal soleh atau doa-doa anak soleh itu bisa menolongnya? Kegiatan wiwitan ini, wiwitan ya namanya ya? Wiwitan panen gitu dulu. Langge, wiwitan panen. Kegiatan wiwitan ini apakah ada bentuk penyembelian? Ya, selamatan ya, apa itu, motong ayam dibagi-bagikan gitu itu. Motong ayam untuk dimakan, bukan untuk disajen ya? Ya, dibawa, sebagiannya dibawa ke sawah tuh Pak, ikan. Dibawa ke sawah kan nanti terus dimakan di sawah. Ayam suwir kan? Ya, begini Ustaz. Terus yang kedua pertanyaannya, kalau hukum membunuh semut di dapur itu Ustaz, apa berdosa? Terus apa bisa mengurangi pahala seseorang? Baik. Cukup Ibu. Mohon satu lagi Ustaz, hukum makan tape singkong sama tape ketan bagaimana Ustaz? Terima kasih. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Ya. Baik, untuk tradisi wiwitan, ya. Yang ini di beberapa daerah di Jawa Tengah, Jogja, mungkin ada di sekitar Bantul, Kulon Progo, ya. Ketika musim atau ketika mau panen, nanti wiwitan. Sebenarnya wiwitan itu kenduren, syukuran karena mau panen padi, lalu makan bareng di sawah dengan membawa ayam. Biasanya ayamnya sudah matang. Kalaupun masih mentah, disembelih di sana untuk dimakan bareng. Ceritanya sering saya dengarkan. Yang jadi pertanyaan, adakah bentuk persembahan kepada selain Allah? Jika ada bentuk persembahan kepada selain Allah, misalnya pemujaan kepada Dewi Sri yang dianggap sebagai dewi yang Dewi Sri itu Dewi padi, dewi yang dia menumbuhkan padi. Ada banyak sekali latar belakang yang perlu kita pelajari di situ, ya. Apakah ada keyakinan kalau yang menumbuhkan padi ini adalah Dewi Sri? Kalau ada keyakinan itu, berarti ini syirik akbar, bahkan syirik dalam masalah rububiyah, keluar dari Islam. Keyakinannya Allah yang menumbuhkan, cuman Dewi Sri yang nunggu, sehingga Dewi Sri dianggap sebagai penunggunya. Ini wallahu alam bisa jadi juga termasuk perbuatan kesyirikan. Dalam arti Dewi Sri yang dianggap sebagai penjaga sampai padi ini panen, padahal Allah Ta'ala yang ngatur. Atau kemungkinan yang ketiga, dia tidak ada keyakinan tentang Dewi Sri, cuman dia obong-obong menyan sebagai misalnya ini adalah sebab biar sawah kamu itu terjaga dari wabah, sehingga ini mengambil sebab yang bukan sebab. Tapi ada keyakinannya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengatur semuanya, dan ada beberapa keyakinan yang lain. Maka wallahu alam, seperti ini mungkin butuh untuk diketahui lebih detail prakteknya seperti apa, ya. Kemudian agenda acaranya apa saja, terus keyakinan pelakunya kayak gimana. Kalau sebatas mengambil sebab yang bukan sebab dan dia yakin Allah Ta'ala yang mengatur semuanya, maka ini bukan syirik akbar, tapi statusnya syirik asghar. Apapun itu, perbuatan pelanggaran ini tidak selayaknya untuk dilestarikan, dan pelakunya wajib bertobat kepada Allah Ta'ala karena ini perbuatan yang berbahaya. Bagaimana kalau sampai mati ternyata belum pernah bertobat dan belum pernah menyadari? Kalau memang beliau adalah orang yang sama sekali tidak tahu, beliau seorang muslim tapi tidak ngerti tentang masalah seperti ini termasuk kategori kesyirikan, ya, semoga bisa menjadi udzur karena kebodohannya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Selanjutnya, apa hukum membunuh semut di dapur? Membunuh semut di dapur sama di kasur, bahaya mana? Membunuh semut diperbolehkan jika ganggu. Membunuh semut diperbolehkan jika ganggu. Dan jika menurut Anda semut di dapur ini lebih mengganggu dibandingkan kalau di kasur, ya, atau dia berbahaya, misalnya makanan Anda sering dicuri, atau Anda jadi kerepotan ketika mau masak, atau kadang Anda sering digigit, atau gigit anak-anak, ini berbahaya, atau sangat mengganggu, ya. Minum teh, kesemutan. Ya. Sehingga gampang makanan Anda kesemutan. Akhirnya Anda basmi, insya Allah hukumnya boleh, karena mereka mengganggu. Tapi kalau mereka tidak mengganggu, cuman ada 1-2, ya, ya tidak perlu sampai dibunuh. Izinkan saja untuk tetap hidup bersama Anda. Tapi kalau banyak dan mengganggu, silahkan dibunuh. Kemudian tentang hukum makan tape, boleh atau tidak? Betul, bahasanya tape mengandung alkohol. Tapi mengandung alkohol itu tidak sama dengan memabukkan. Salah satu di antara penyebab memabukkan mengandung alkohol, tapi tidak semua yang mengandung alkohol memabukkan. Dan seperti yang kita tahu, tape itu bukan makanan yang memabukkan. Orang mengkonsumsi tape dalam jumlah yang banyak itu tidak mabuk, tapi mungkin sakit perut, ya. Dan beda antara mabuk dengan sakit perut. makan sambal kepedesan dalam jumlah banyak itu sakit perut, diare. Tapi tidak kita sebut sebagai homer yang terlarang. Karena itu tape hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Baik. Baik. Silahkan dengan siapa di mana? Dengan Agus di Jakarta. Silahkan Bapak Agus. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya mengenai yang marketplace tadi. Kan kalau misalkan tadi sudah terjadi akad tapi belum ada pembayaran dan belum ada pengantaran, kan itu sudah dihitung akad. Tapi kalau misalkan dari pembelinya ternyata tidak jadi membayar, itu jadinya seperti apa? Begitu. Dan seperti yang cerita dari hadis tadi, waktu sudah terjadi akad di perjalanan sebelum ke Madinah, kalau misalkan ternyata karena sesuatu dan lain hal ketika tiba di Madinah tidak terjadi pembayaran, seperti apa begitu hasilnya? Dan sebagai penjual itu bagaimana kalau kita ada yang mau membeli, sampai kapan kita harus menunggu si pembeli tadi untuk membayar begitu, Ustaz? Baik. Itu aja Ustaz, terima kasih. Jazakallah khairan. Wa jazakumullah khairan. Saya ulang ya, untuk marketplace yang tadi sempat saya singgung, terjadi akad itu jika check out. Nah, kalau belum bayar berarti belum check out ya. Terjadi akad itu jika sudah check out. Dan itu klausul di marketplace, Anda dianggap telah menyetujui pembelian jika sudah transfer. Sehingga kalau sebatas masuk di keranjang, ngumpulin barang sebanyak-banyaknya, kan orang suka kayak gitu ya. Dia sambil baring-baring, nganggur, buka marketplace. Ketemu barang menarik, masuk keranjang. Ya. Keranjangnya bertumpuk barang banyak sekali, belum tentu dibeli. Sepokoknya koleksi saja. Kemudian dia pilih yang tertarik, ya, saya mau beli ini. Nah, dilanjutkan tahapannya, klik. Lalu muncul apa itu namanya? Silakan transfer ke nomor ini. Namanya apa itu? Pokoknya bagian terakhir. Nanti Anda dikasih petunjuk transfer kalau melalui e-banking kayak gini tahapannya. Nanti masukkan kode ini. Tinggal enter, uang terkirim. Ada akun virtual dan seterusnya itu. Nah, begitu Anda transfer, check out. Maka uang terkirim. Di saat itulah Anda sudah melakukan akad. Anda sudah melakukan akad. Sehingga terjadi perpindahan hak milik. Uang bukan lagi milik konsumen. Barang yang masih berada di tangan penjual menjadi milik Anda meskipun belum dikirim. Kemudian, untuk kasus seperti kejadian Unta Jabir tadi, andaikan pembelinya setelah sampai di Madinah gak jadi bayar, kayak gimana? Ya dia terutang. Sudah akad, tapi dia gak jadi bayar, itu terutang. Terus kalau dia tetap gak mau bayar, ya berarti dia membatalkan akad. Kalau dia membatalkan akad, Anda boleh setuju, Anda boleh tidak setuju. Dan ini nanti akan kita bahas di bab tentang masalah hak khiyar. Kapan orang boleh membatalkan akad, kapan tidak boleh membatalkan akad. Lalu sampai kapan seseorang boleh menunggu pembayaran dari konsumen? Ya seharusnya dibatasi. Akad deal, bayarnya kapan? Sebulan lagi. Nah, waktu sebulan itu kan utang sebenarnya. Dia sudah beli barang saya, dia utang senilai 1 juta. Akan dibayar dalam waktu 1 bulan. Nah, sampai kapan orang melunasi utang? Sampai batas jatuh tempo. Kalau tidak ada jatuh tempo, ya sepunya kamu berapa? Saya tidak menetapkan waktu, pokoknya kamu kalau punya silahkan dibayar. Kalau seperti ini Anda kasih kelonggaran, hukumnya juga diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita angkat penanya melalui WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Mulyana dari Pamulang. Ustaz, saat ini PT Antam hanya melayani pembelian emas dengan cara online. Sementara bagi saya tidak ada pilihan lain untuk membeli emas selain dari Antam, karena pertimbangan jumlah barang dan tahun cetak. Bagaimana saya menyikapi ini, sedangkan jual beli emas harus dilakukan dengan tangan ke tangan? Bagaimana cara menyikapi ini? Jawabannya adalah jangan beli emas. Sehingga kalau tidak bisa dilakukan tanpa riba, karena pakai sistem transfer kan berarti harus ada riba nasiah. Anda kirim dulu uangnya, kemudian nanti emasnya menyusul. Maka ya tidak perlu beli emas, berarti tunggu sampai wabah selesai, sehingga boleh ada tatap muka antara petugas antam dengan para nasabah atau dengan konsumen. Kalau belum sampai bisa diizinkan seperti ini, ya, tidak perlu beli emas. Dan ini tidak terlalu mendesak Anda harus memiliki emas di zaman sekarang. Wallahu a'lam. Baik, coba kita angkat penelpon yang terakhir. Silahkan, dengan siapa, di mana? Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ya, saya Imam dari Jakarta Ustaz. Silakan. Mau bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya kalau seandainya saya menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, contoh kayak pakai printer perusahaan untuk kepentingan pribadi, tapi saya gantikan dengan saya membelikan kertasnya tapi lebih banyak gitu, mungkin gantinya dalam dengan jumlah yang banyak, satu rim atau bagaimana, karena saya tidak memberitahukan perusahaan untuk, karena itu penggunaan pribadi gitu, penggunaan pribadi. Perusahaannya perusahaan swasta atau swasta ya. Itu yang pertama Ustaz. Lalu yang kedua, bagaimana hukumnya jika saya menggunakan, saya pembelian menggunakan ojek online pembelian makanan Ustaz. Nah, ada fasilitas, ada potongan harga yang di mana dia itu bisa menggunakan potongan pembayaran cash ataupun penggunaan seperti dompet online Ustaz. Nah, saya maksudnya niatnya pakai dompet online ini karena kan mungkin karena sekarang lagi wabah, jadi mengurangi penggunaan uang cash gitu loh, untuk menghindari pencegahan bertransaksi dengan ojek online-nya. Itu bagaimana ya Ustaz ya, kalau saya pakai dompet online tapi sebenarnya potongannya itu bisa diperuntukkan untuk orang yang bayar cash maupun menggunakan dompet online itu. Baik. Itu saja Ustaz. Jazakumullah khairan. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi dan kantornya kantor swasta, jika pihak kantor mengizinkan maka diperbolehkan, karena ini sifatnya swasta dan izin swasta adalah kembali kepada pemiliknya. Tapi kalau itu milik negara, nah negara itu pemiliknya adalah negara dan itu milik bersama seluruh rakyat, maka atasan tidak punya wewenang untuk mengizinkan. Sehingga banyak fatwa ketika ada fasilitas negara yang dipakai pribadi, atasan mengizinkan, apakah itu sudah cukup? Jawabannya, atasan kamu itu bukan pemiliknya. Dia sama sebagaimana karyawan yang lain. Dia karyawan, kemudian bawahannya juga karyawan. Cuman ada kelasnya. Ini atasan, yang lainnya bawahan. Punya tanggung jawab yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Tapi kalau swasta, selama pemiliknya mengizinkan, silahkan. Nah, kalau pemiliknya tidak mengizinkan, izin itu bisa izin secara tertulis atau izin berdasarkan kebiasaan. Dalam arti begini, pemiliknya ada di situ dan beliau tahu printer ini dipakai untuk kepentingan pribadi sebagian karyawan, dan diam saja, tidak pernah melarang. Santai saja, tidak pernah ada kalimat apapun. Apakah ini sudah bisa disebut izin? Ulama beda pendapat. Sebagian ulama menilai itu izin. Sebagian ulama menilai itu bukan izin. Dan ini kembali kepada kaidah la yunsabu ila sakitin qaulun. Orang yang diam itu tidak dianggap bicara. Oh, dia diam saja kok dianggap mengizinkan, kan enggak? Namun ada kaidah yang mengatakan wassukut fi ma'radil hajah bayan. dan diam saja di posisi dia harus menjelaskan, itu berarti penjelasan. Sehingga dia lihat ini barang kantor dipakai pribadi karyawan, dia diam saja padahal dia mampu untuk mengatakan jangan. Maka itu berarti sama dengan izin, dan selanjutnya boleh bagi dia untuk menggunakannya. Misalnya berdasarkan aturan umum di perusahaan ini, mas kalau mau pakai printer nanti ini aja urun kertas saja, ya silahkan. Karena ketika itu berarti pemanfaatannya untuk umum, atau boleh diizinkan dan diizinkan untuk menggunakan. Kemudian mengenai penggunaan GoPay untuk ojol ya, atau apa mata uang yang lain untuk ojol di masa pandemi ini boleh atau tidak? Wallahu a'lam, saya tidak bisa memberikan jawaban. Mungkin bisa ditanyakan ke ustadz yang lain, apakah pertimbangan yang mengatakan riba dengan pertimbangan untuk terhindar dari kontak menggunakan uang tunai itu bisa bagaimana kesebandingannya? Mungkin bisa ditanyakan ke asatidah yang lain. Wallahu a'lam, semoga Allah taala memberkahi apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.